Bismillahirrahmanirrahim. Al-Tibun Nabawi. Jadi 4. Sekarang Tibun Nabawi. Oh iya. Masih Tibun Nabawi ya. بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام ذو القيم رحمه الله sampai mana berkata الإمام ابن القيم رحمه الله قال التميمي في كتاب مادة البقاء berkata At-Tamimi Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad tufiya ba'da sana 370 wafat zaman kashfid dhanun. At-Tamimi mengatakan dalam kitabnya Madatul Baqa, أشد أوقات السنة فسادا وأعظمها بلية على الأجساد وقتان. Berkata Imam At-Tamimi, beliau Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad wafat pada tahun 370. Berarti zaman-zamannya Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Waktu dalam setahun yang paling rusak, dalam putaran satu tahun yang paling rusak, yang paling banyak wabah penyakitnya, yang paling besar wabahnya terhadap tubuh kita ini adalah ada dua waktu. Ahaduhuma, yang pertama, waktu suqut thuriyya lil mughith 'inda thulu'il fajr. Waktu ketika jatuhnya thuriyya, bintang-bintang itu berjatuhan. Lil mughith 'inda thulu'il fajr, ketika turun hujan sampai subuh. Ya mungkin berdasarkan pengalaman. Ya banyak yang sakit, banyak yang kena wabah dan yang semisalnya, sehingga dibukukan, disimpulkan, dicatat. Wa tsani, dan yang kedua, waktu tulu'iyah minal masyriq qabla tulu'i syams 'alal 'alam. Waktu yang kedua adalah ketika tulu'uha minal masyrik, naiknya bintang thuriyya dari timur. Qabla tulu'i syams, sebelum nam terbitnya matahari di alam semesta ini. Bimanzilatin manzilatil qamar, pada tempat putaran bulan. Wa waqtun tusarrimu fasl ar-rabi' wa inqidha'i, yaitu ketika waktu hilangnya, redupnya musim semi, artinya sudah berganti musim, mau berganti musim. Ghair anna al-fasad al-kain 'inda turu'iha aqall dararan min al-fasad al-kain 'inda suqutiha, tetapi kerusakan yang terjadi ketika munculnya bintang thuriyya ini atau pergantian musim ini, ya ini lebih ringan kerusakannya dibanding kalau sudah turun. Qala Abu Muhammad ibn Qutaybah, yuqal ma tala'at thuriyya wala na'at illa bi'aha fil nas wal ibil wa ghurubaha a'waru a'wahu min tulu'iha. Berkata Abu Muhammad Ibn Qutaybah, tidaklah bintang Thuraya muncul teredup, melainkan akan turun wabah penyakit pada manusia dan unta. Wa ghurubuha, terbenamnya ya lebih menyakitkan daripada munculnya. Ya, terbenamnya Thuraya artinya lebih banyak. Nah, penyakitnya lebih membuat badan ini lemah. Ya, ini ketika bintang Thuraya. Wabil hadis qaulun tsalits, di dalam pembahasan ini ada pendapat yang ketiga. Wala'allahu aula al-aqwal bih, mungkin ini pendapat yang lebih baik dari yang sebelumnya. Annal murad bin Najm Thuraya, sehingga yang dimaksud An-Najm di sini adalah Thuraya, yang dimaksud bintang di sini adalah Thuraya. Wabil aha, yang dimaksud dengan aha al-afat, penyakit. Allati talhaqu az-zuru' wath-thimar fi fasl ash-shita' wath-sadr fasl ar-rabi'. Yang ini, penyakit ini biasa muncul ya pada tanaman, buah-buahan ya dalam ketika musim panas. Ya, wath-sadr, dan di awal-awal musim semi. Nah, fa'asal al-aman 'alayha inda tul'i Thuraya fil waqt al-madhkur. ولذلك نهى النبي عن بيع الثمرة وشرائها قبل أن يبدو صلاحها. Sehingga amannya adalah ketika munculnya Thuraya pada waktu yang tadi. Oleh karena itu Rasulullah SAW melarang jual beli buah-buahan sampai matang, karena ketika apa, tumbuhan atau buah itu belum matang, khawatir banyak penyakit, muncul penyakit di situ. Wal maksud inti pembahasan ini semua adalah al-kalam ala hadihi sallallahu inda wuqai ta'un, pembahasan petunjuk Rasulullah SAW dalam ketika terjadinya ta'un. Ta'un biasanya kemarin sudah dibahas ketika musim panas, musim dingin, cuaca tidak menentu, ya, sehingga penyakit mengumpul dalam satu tempat, satu daerah. Nah, badan pun demikian, merasa lemah, sehingga menjadi penyebaran penyakitnya. Nah, ini bisa terjadi. Wadah, tempat, lingkungan yang jorok, ya bisa saja banyak penyakitnya. Air menggenang, sampah nggak dibuang misalkan. Sampah dibiarkan saja, nggak bersih. Ya, otomatis akan apa? Kumuh, jorok, kotor, rusak lingkungan juga. Ya, banyak sampah dan lain sebagainya, sehingga tidak sehat dan akhirnya apa, menimbulkan penyakit. Ini hubungannya dengan ta'un. Ya. Nah, petunjuk Rasulullah SAW ketika akan terjadi ta'un, maka hati-hati. Ya, musim panas yang sangat, musim dingin yang sangat, atau dalam satu waktu ada dua keadaan. habis panas dingin, habis dingin panas misalnya, bisa saja terjadi karena tidak menentu iklimnya, cuacanya, udaranya. Nah, sehingga ini sudah disampaikan oleh para ulama, artinya dalam penyakit taun atau penyakit-penyakit yang lainnya ada hubungannya dengan apa? Ah, alam semesta, cuaca. Nah, sehingga tidak heran kalau misalkan pencairan di kutub utara atau kutub selatan atau pemanasan global atau yang satu sini, yang di tempat sini kok dingin atau tempat yang lain panas yang sangat. Nah, al-muhim, nah, waktu-waktu itu hati-hati. Artinya, bagi kita yang mengetahui, maka pencegahan, jangan merasa aman. Jangan merasa kuat, karena wabah itu berat. Sudah kena wabah, na'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والله المستعان وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.